berikanlah dalam hatimu. Hanya ada aku milikmu. Jangan pernah berpaling lagi. Cukup sudah aku milikmu. Aku hanya tak hanya ada aku milikmu.